gending pun niki ledangin titiang matur amat rel membuat rasa suk sema saking dasar hati majeng ring tenaga medis sami dokter perawat lan sanediosan puni ketelar aparat keamanan sami TNI Polri miwa pecalang sami sampun ngetohin jiwa nyaga bali mangde aman sutrepti semeton bali sami ngiring mangken sareng-sareng mulat sarire munas ije sareng sami mangde jagat baline mewali santi tinut ring sekancan piteket guru isa ngeretin kita sampun nang pesan lunga kejaba mogi gelis baline mewali santi mogi gelis baline mewali santi. Gending pun niki ledangin titiang matur amat rel membuat rasa suk sema saking dasar hati majeng ring tenaga medis sami dokter perawat lan sanediosan puni ketelar aparat keamanan sami TNI Polri miwa pecalang sami sampun ngetohin jiwa nyaga bali mangde aman sutrepti semeton bali sami ngiring mangken sareng-sareng mulat sarire munas ije sareng sami mangde jagat baline mewali santi tinut ring sekancan piteket guru isa-isa ngeretin kita sampun nang pesan lunga kejaba mogi gelis baline mewali santi mogi gelis baline mewali santi.